Mitra Bisnis, Harian Warta Jawa Tengah mengabarkan, musisi Ahmad Dhani akan melapor ke Mabes Polri soal ormas di Cirebon yang mencekal konser bandnya di sana, yang menurut rumor dikaitkan dengan penyebaran agama tertentu. Dhani juga akan melaporkan Polres setempat yang tidak berani berhadapan dan mencegah larangan tampil oleh ormas tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat musik Bens Leo. Pak Leo, apa komentar Anda? Ya, sebetulnya yang harus dilakukan adalah musisi itu kan sifatnya netral ya, karena mereka tidak terkait dengan masalah politik dan suku, agama, ras, segala macam, termasuk Ahmad Dhani sebetulnya. Kecurigaan orang bahwa dia menganut agama tertentu, itu saya kira jangan dikotakkan seperti itu, karena karya musiknya juga tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kan. Kalau kita dengar karya-karya Ahmad Dhani kan sebetulnya nggak ada kaitannya dengan itu. Tentang statement dia tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan agama juga setahu saya sih nggak pernah juga. Ini kan mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada kasusnya Ariel ya. Kan sangat dipengaruhi juga oleh opini tertentu sehingga Ariel memang harus rela untuk dijebloskan dengan waktu yang lebih panjang karena ada ormas tertentu yang memang cukup berpengaruh untuk dengan kaitan keputusan pengadilan waktu itu. Nah, Ahmad Dhani juga seperti itu. Kelihatannya kekerasan massa itu memang agak sulit kalau dihadapi dengan keras juga oleh pihak aparat. Seperti kita tahu, kasus-kasus yang terjadi pada Polri belakangan ini, misalnya peristiwa Mesuji, ke peristiwa Bima, itu akan menjadi besar lagi andai kata ada perlawanan dari Polri terhadap ormas yang melarang Ahmad Dhani ini. Saya kira pertimbangan itu yang dilakukan. Mendingan dengan aman dia memang memutuskan untuk melarang untuk sementara konsernya Ahmad Dhani dibanding untuk berlawanan dengan satu ormas yang memang punya saham yang keras. Sebetulnya memang dari dulu kan banyak orang yang mendorong agar ormas tertentu yang terlalu militan dan juga seringkali melakukan perusakan atau tindakan-tindakan yang di luar menentang hukum. Itu harusnya memang ditindak oleh pemerintah. Bukan sekedar kepolisian, tapi adalah pemerintah secara luas. Misalnya kasus-kasus yang terjadi pengrusakan tempat-tempat ibadah sesama Islam tapi pemahamannya berbeda, itu masjidnya dirusak kayak gitu ya. Itu kan masih ada tuh yang seperti itu. Dan harusnya diambil tindakan. Nah, itulah yang dibiarkan saja, nggak ngerti akhirnya seperti apa. Harusnya pemerintah yang bertindak berbagai itu. Dan itu yang membawakan itu kan sebenarnya Menko Polhukam. Karena dia berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya keamanan negara gitu. Tidak sekedar kepolisian mas sebetulnya itu, kalau sudah melebar ke sana. Lalu apa dampak masalah ini bagi pihak penyelenggara, Pak? Biasanya akan terjadi negosiasi dengan pihak yang terkait, termasuk dengan Ahmad Dhani, kalau ada beberapa konser yang seperti itu. Kan itu ada yang namanya keadaan yang tidak pernah terduga, kan? Dan itu biasanya akan ada negosiasi ulang, misalnya Ahmad Dhani bisa dikontrak kembali dalam waktu yang bisa ditentukan setelah keadaan kondusif dengan harga yang tidak terlalu tinggi sehingga panitia tidak terlalu merugi. Setiap pertunjukan musik selalu ada konsekuensi yang terjadi pada beberapa hal yang berkaitan dengan cara juga dan risiko macam itu yang harus dihadapi. Tapi jangan lupa bahwa biasanya pertunjukan musik itu selalu ada sponsor. Jadi yang rugi sebetulnya bukan sekedar panitia tapi sponsor yang lebih banyak dirugikan sebetulnya. Demikian pengamat musik Bens Leo. Saya Wendy Lim.